ibu-ibu olof-olof memangkadu ningali uing banget nah hidung tapi menarik jika normal kamaru. Abu bunga diri we gitu. Mata dia kerana dia harus selektif bukit tukang bukit teka dulu tak boleh oke ini nyari aitingan anu kaset ngalain pareng koneng anu kadua nah cocok ibu pokoknya cocok ya wis lah anggaplah ya si baru malik barat kesep botol ganyotan namun cek budak santri masih zaman Zaidah kasar orang imam ibn malik kawas rumah bikin huruf yang lupur yang ada hal apa juga beranal. Jika majainan sekabungurkan karena amal di mana-mana nempel karena amil imar ya tapi mutlak hobar dia akan bukan datang inna zaidan faimun karena apa nih majainah di inna zaidan faimun tapi orang nopal begitu mudah-mudahan di dalam manusia kita tidak mengungkapkan minimal syarikat perubahan wabil khusus karena ibadah orang jala amin Allahumma amin masih segar bu? Ini hidung dia segar. Eta fitnah ibu bangsa mana ini jam seger dah ngali para wali seger ngali hidup dia takut makan makan di hadratil kiram Syaikhul Bait kertanga keluarga Bapak Haji Sanamina Bapak Haji Adi sakula lagi satu warga di luar nepi karena kurang duakan kurang sarana bu mudah-mudahan ya Allah mantara sakula lagi ayah dinapkan diri menyuruhkan kehidupan anu pinuh purita sarang pangapur Allah abadan abadan amin mihadrat yang kiram para alim dan ulama para juana para asatid para kiai para masyayikh anu parantos ngahuyuk urang sadayana mamatahan sampai wuduna sampai salaka sampai abusna sampai zakat fitrana jeung sagala rupana urang dumakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ya Allah amal marang teu singkat dan amal anu matakan putih marang teu tentang umat-umat pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Mihadrotil kiram para aparatur pemerintah rek dinas mana baik rek mang RT na rek mang RW na aya mang RT mang RW ada mang desa aya kakuping urang tadinya subhanallah alhamdulillah aya daek kepala desa hadir karena ngaji berbimbing ulun luar biasa di akhir sampai tradisi datang weh ngomongkan nomor serangan nang biasa nalam kamari basa nge kusun salegna luar biasa ayah pengajian satu orang ge luar biasa kami apa itu merintah alhamdulillah unang luarkan kurang sare unang luarkan dia para-para itu pemerintah disebut umarok sinjai umarok untuk meri anda yani putus meri hayang meri amin nah amin. Mengiri kong kawin mengiri man main itunya kurang luarkan kurang saya pemuda-mudaan aparatif pemerintah sekalian apatu apapun berberakan di Allah berkitan di Allah karena manusia berperan di alam dunia itu menurut sekintun posisi masing-masing sekali kami bisa mudah di Allah RT bisa mudah di Allah asal RT na RT anggota Mang RW lagi bisa jadi mudah ridho Allah bisa asup ka surga asal Mang RW na anu takwa Mang desa na Mang Hansip na Mang Satpol PP na Mang Bupati na Mang Gubernur na Mang Presiden na KPG bisa mudah ridho Allah KPG bisa mulia asal jadi aparat anu tak urang makan singkai aparat anu kukuri handai yang itu kamu rojong rakyat kesakan dari ibadah. Itu kamu rojong rakyat kesakan yakin kamu. Di luar di samayungan rakyat. Di samayungan rakyat anu kekabulusan. Di samayungan rakyat anu kekepanasan. Lendi bab rakyat anu kriyo jadi kongkar jadi kahusan. Alhamdulillah. Itu mulia. Subhanallah. Tidak berkemungkinan rakyat yang masjid di muka ini bolong jembatan. Ada yang bersolat berjamaah, jumpa majikan mana, dengan nyaklah, pengantin anjar mungkin. Allah, wakbar datang berdosa. Sholat Nabi kata jadi sholat yang kulantaran imah Nabi rukru na'ubu mudah-mudahan apa nasib pemantauan si siapa nasib kuri anda yang diharapin benteng rakyatnya yang ertena samimek ayah onak kuri ayah banteng nabuk gajah mata uing ya sang harapan ya ini ada tesiun, ayah nomegat, sama mobil kata kalian, ini tak hidupnya, kan tetap ini lihat hatil kira mangsa opat karena yang gelisar ujang kaset saha pengantin tenamina neng saha sarung jang saha jang ajang diurang ayahnya si ajang Kurang buatkan panggungan mencahan ngopi sarang jang ajang sing ngopi nak rumah tangga neng ajang kangen jang ajang sarang kangen ngopi sing bisa mere anu badan kuat panjang ujung lahir amin kehelah semua kasih ini. Ya mudah-mudahan rumah tangga yang ajang sarang ngopi sing panjang panjang kuyung para lepikeun ka maot anu bakal memisahkan antara cinta yang ajang sarang ngopi panjang denaon kitu bu mudah-mudahan yang ajang sarang ngopi rumah tangga sing munang anu kuat kuat sholatna, kuat sobarna, kuat ridona, kuat nyana, dan kuat kacintaan mana. Mudah-mudahan rumah tangga ini lebih serang dan singgah rumah tangga anu lahir. Berarti lahir mati munah merinuhan. Lahir air. Kedepas kedepus jadi lalaki anu bijaksana memang ngambil keputusan selalu diajak serta neng nopi neng diganti dengan nama Kakang Prabu bertema tujang ajang ajang naon ajang bed alhamdulillah. Untuk menuju rumah tangga yang ada seorang nabi anu panjang, anu kuat, anu lahir arisan. Ngadawu Imam Maimuniyah, lam cipudak nanti man etatai kitab Nahu Tauhid. Jadi kupas nama jurniah, tapi di jalan ayah kalam-kalam atau makolah-makolah Tauhid. Saud antena tolikul musuli, bilbis simpatil, sinikahi, la tadi suhu illa zatiyon au mutafakiyon au musharlian au tarian au kotu ma'mura wa harokatu wa sekunatuhu bil ikhlasi malhu sotun apa artinya? Mana tuh orang hoknya? Orang kata apa? Oh, ayo menawisnya belat tak aku orangnya akur bu ayah akur mah iya ngerana ngaji hari pun itu para risate aja nama itu bawaan karena lebih salur mudana hokar istidona bapak juna alfiana itu malisnya itu akhirna hamdina hudurina bukni lapisna pamrimu solatna hulakohna apa mantek sama kau kerjusan Tuhan aku nak banyak tu musuh apa masalah hadisna api api tina api yang irokina saiful niyahna mihatul mukita insya Allah apa ilmu falakna kotoran mana kasihul nasrna kasih ulama na kasih apa cuma hari ibu ibu yang dianggap ayat dengan mas ulur besok ngadek ayat ngomong hari ayat dengan mas ulur nah nah hidup begitu sangat hidup yang tenang hidup lagu ibu gambaran bunga harta genap pengelola kau di bunga harta tumbuh ke panas barang lagu ibu bunga pengerti lima yang kata eta para kaharti eta pengerti yang luar biasa sok jangan jamak anu bunga pengerti nak dua adalah hiji maka ibu bakal kerasa pengerti nah memasak abi masuk di pilihan mengenang teh ya kira-kira ini bunga artinya tuh persiapan gua itu gua ibu lah paling banter apa dunia gitu tanya ibu apa dunia alhamdulillah apa dunia dunia ahli kan bisa anak turun itu semuanya puteng iya pak ibu iya ah iya mah kan ibu ya api mah gak usah gitu kata beliau di mana-mana jamaah yang mudah rumah tangga al-sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya anu panjang, rumah tangganya anu kuat, rumah tangganya anu lahir alisan. Maka ada beberapa syarat anu kudu sempuh kueta lelaki si awde supaya nebuskan anu dikudu pernikahan anu sakinah mawaddah warahmah. Wa'in cukumah Allah merinya, wa'mus Allah merinya kukul sakinah mawaddah sarang warahmah. Wa ngukur wa oleh nya sama rohmahnya gitu-gitu yang pertama dari nangkul saya pikir ketinggalan hidupnya lah nangis coba diuk sebuah untuk bokol panjang lu namanya panjang ini lu kata dua yang pertama ilmat zarat iron karabat istisna karena ibu intikul hukum anu Allah akan mati kalau dituduh dan hayang sarangnya ngapain dimana-mana hayang sakitah mawadah warahmah namun hayang panjang, namun hayang kuat, namun hayang lahir maka nukahiji rumah tangga aneh lopi sarang jangan jang tutup ketinuan pusat kiron zikir kalam Allah dihidupin lain sesuai ilmu seluruh namun kurang santri ma'alat alatan biha alatan beh eli-eli namun kurang si menerima wahai manusia panganten hobo, panganten ayar, panganten wahina kene musuh antarun di mana-mana rumah tangga yang tidak pusing ke Allah maka insya Allah berkata rumah Allah penyawe tetap dengan kotoran haja barokah miskinah mulia hatinah karena tidak menurut kemungkinan walaupun perbuatan itu tinggi harta itu lemah tapi lalu rumah tangga mencari hanya zikir kamu jadi harta dan jabatan itu bakal melakukan karena rumah tangga ibu betul? Sawiyos gaduh salah kikaset mentereng lendai abdima hidung jakutu tapi dah hidup sama di kanan aku tiapak kasetnya udah kena salapan alhamdulillah ngancana warang nyanuri amin gak ngaji kamu mana jadi tutupur tapi asa jadi rana karno asa siapa enggak nahna asa pang aryo seker pena selima ibu diketawa mungkin baik dina agama urat dicempuan kubah ulama dina kitab kita upami pada siapa semun pinuhan ku dikir ke Allah ya manu ngga syukur masyarakat dicontohan geningan, diajak dulu lah pemajikan ada, yuk neng sebelum kita campur, ayo kita sholat dulu dua rakaat, nah umutkan isya sholat, isya sholat dulu sholat sholat, beres sholat terusnya harus gak ajang kanin ngopi, neng. Bagor pujaan akan baik maca kuhuk, baik maca al-falat, baik maca anas, baik maca yasin, mengade maca barok izin wakiyah, memeh terpulai dan memeh musyek. Pernah itu. Teguh, misalnya itu. Apa yang mau ngomong ini? Ibu ngasih bapak itu. Setelah pernah kekawat, ibu maaf. Perhatikan kali asal itu. Tidak kenyam itu. Yang harap yang ajar karena yang rokit balik di cepong bunuh na nenek ada apa yang deh benar semasa Quran tadi so imam boleh lima tambahan ku maca ya rokit 7 kali minimal ya Allah Zat yang mendekatkan, letakkanlah hatiku dan hatinya ngopi. Jangan ada lagi hati yang bakal asuh karena hati abdi dan hati pemajikan abdi. Rui dicun kening neng ngopi bari ngucapkan. Barakallah. Barakallah. Pernah dicun syalaki bari macam barakallah. Sayangin. Aslinya kan pernah dicun ku syalaki bari ngucapkan barakallah kan? Ayo bawa mama. Aduh saya bawa mama yang ada di sana antara kita dulu. Memahreknya pendek. Pendeknya situ. Kemudian menjang ajang deh penggemar artis-artis masa kini. You looking to my eyes. Ini kuasi macam orang sekarang kelihatan gitu. Waduh, waduh, si okon kok kulung kore tanpa bukun kodoh no yang budak-budak soleh. Ani pas nyetaknya termakai aturan agama, lu salah ur. Sadarnya ini namanya. Kamu nyalahkan teimu. Yang menyetaknya ini termakai aturan agama ini wabitnya. Kau tahu, bukan itu lah. Karena itu dari tempur dan lada. Oh, kau sih. Itu kan bersikul. Lagi kurang mana? Oh, belum. Mulai dari bilang pernahnya. Astagfirullahaladzim, namu bismillah. Mudah-mudahan beres ngaji dari nama Tuhan dan bismillah bismillah. Eh, sesuatunya. Aku masih boleh masuk kawado buah. Dan minimal ya ibu minimal awet orang kecil di kamar. Cek aja orang kesibak manis. Saya masuk manis lagi. Manis di sana tu. Mana budak-budak sawah berbaris sih. Kajen tinggi dan menaik tiga angin ini kan. Habis itu masih masuk. Sama di anak-anak. Manis. Kakak rasa laki nanya trok. Di tenar, assalamualaikum. Yang ajang saya trok pantok tangan saya di walar, kurun di gabat, waalaikumsalam. Saha eta. Itu ada-ada teh. Ia teh bisa diaplikasikan di nakani rupan sakopoe. Di mana-mana itu tengah putin air ngeprok karena pantau, kau maka langsung digugup, nak dan dibuka. Tanya helah, sasa eta abdi, abdi mana RT, RT mana, RT 2, RT 2 mana, ia lemur mau ditinggalkan teh. Banyak sari mana? Banyak sari si penuhi. Sama RT satunya si penuhi RT 2 teh. Si kurang, anu kumah teh, anu hidup. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi pikir sama manusia, lam yaskurillah man lam yaskurillah. Tidak disebut syukur Allah ke manusia, namun dia pandai mengingat akan kebaikan kelebihan dan jasa-jasa manusia. Seringlah pemajikan mengingat jasa-jasa antri salaki. Seringlah salaki ngemut karena jasa-jasa kebaikan-kebaikan pengorbanan-pengorbanan angsa dan istrinya. Insya Allah, walaupun ayat badai, walaupun ayat kopar, walaupun ayat gangguan, walaupun ayat rumah abul, walaupun ayat nyontek, tapi selama lelaki masih jadi tumbang tentana ingat nakal dia harus jadi pemajikan. Pemajikan masih jadi lantang anak kelebihan dan kebaikan anu jadi salah insya Allah rentangan-rentangan tersebut bakal bisa ditolak lalu sahabat lelaki masih kelihatan kepercayaan anu jadi pemajikan pemajikan lalu masih kelihatan kepercayaan anu jadi salah itu duh kakang anu bodas nyeplak kerjaan si gawing hidung kira-kira ada bunga mah pelayi magerma hidung naik ayah hidung oh hidung di sebetul aduh mantap kali ini kan leres seksi kakang dun mengopi anu mapah na eplok tenol di pilih begitu adi bentuk pihara dia punya sawang tikutang menyang irung na kelupung dan gadon na nuk sasetok bagi dukong he tenang nao mengingatkan Mutakfirah di mana-mana ibu dan bapa yang luar rumah tangga, di mana-mana nenopi yang kuat dan cinta yang ajang-ajang, di mana-mana yang ajang-ajang nempungkan kekuatan cinta luarannya berbeda kali nenopi sing loba tapakon sing loba tapak. Gusti wah, siap di rumah tangga teh buah-buah dan buah-buah api tetara midamal hati kurang nyumponan kewajiban kamu jadi pemajikan abdi mungkin wae kecirina pemajikan abdi sokalawan teh karena ku abdi dicontohan barang ngasang karena abdi jarang nyamuan kamu jadi pemajikan minimal salah kita pohela punten malam pertama teh noyak nih sayangku, cintaku, denoku, kasihku sebelum aku bertempur denganmu aku ingin melihat dulu bagaimana wudukmu, bagaimana sholatmu, bagaimana adusmu kan terus aku ngukur gitu gimana sih, wah bohong berikan maknya itu terus bohong tuh, ditoel serak neng ningali kumahan neng kudung kurang baik neng akan melak kurang haji ke Pak Imui akan kurang haji ke Ustadz pulang kudung selain gitu sangat kita tempo adus nanti ngali neng ningali adus adus nanti ngali punten serpunten abilai ngangap salah hampir jalan katakan kurang-kurang lamun adus kujalan atara di korowek mohon halus ya alhamdulillah aslinya bujana yang beri gitu-gitu gitu minum parah sok ngaji merindih sok ngaji atau sok ngaji nganunu akhirnya ibu asok ngawesnya nganunu minum sana diin jadi sarangan aduh kayaknya sarang ngaji dari rumah bukan lima. Kontrolan adus nak kontrolan tinggalin sholat nak mungkin adus nanti kurang waras mungkin nanti adus entok kecepat di engine wire makruh sampai elek adus di tiga guna beres kendala adus kowak kowak lupa kasih pokok beak bujur corong selgi. Ya aslinya kaos dan saya mulai di si macam madu. Dan kemudian nama awet. Korowe. Itu kan. Mulai dukung nabi lah. Bohor sanis. Minimal sudah didekungkan. Perkara misal keluar waktu. Kita sudah tahu masuk lamun ibu menuju adus. Masuk itu. Benar ya. Masuk. Saya beda bagi masuk. Kita ingin ngasih kita lagi osok. Kita ingin dua aliran atau dua manusia dong. Oh beda alam. Di alam buka-buka, di alam guri gitu. Kok aku urmennya. Mungkin saja. Unaun ya Allah rumah tangga ini 90 tahun. Asal sanakin disebut tujuan sakinah mawaddah warahmah. Mungkin wae salah kina kurang ilmuwan kan jadi pamajikanan. Mungkin wae pamajikanan di ilmuwan mah di ilmuwan tapi mungkin ukur gagayan unggul sekali basana. Teangan perkara tanyakeun ka ustaz, tanyakeun ka kiai kumaha sanga rumah tangga nu sakina mawaddah warahmah. Karena lagu rumah tangga tara dikapakuran biasa mah sok asa egois asa hayang meunang sorangan ka rasa ku abdi. Ajeun ting aing hideung sakeutikeun rumah yang opat di teh ngan sadi izinan we ieu teh. Kitu ieu teh. Kedah seur tafak tafakur insya'al mereka kekwakar anu katilu anu musallian Allah ibu hebat dunyana ibu hebat jamakanana tapi lamun cara sholat tinggal rumah tangga lapor senang talapati lewat senang talapati barat ngomong samsara ketengah. Mungkin wah ibu tak sholat di rumah tangga. Mungkin wah ibu tak jadi yang sholat yang tak sholat. Atau mungkin wah sholat tidak ada sholat jangan terang tidak sholat kalau jadi pemajikan di anu sentak keluarga atau anaknya. Hampura tujuan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mula nanti satu bungkuk dalam lepak parah ketika ini kakek mula nanti. Itu. Musolian. Ma. Bapak Imu Alka Masjid, Bapak yang ningali anjing di budak-budak cip, sok buru budak kita huduh, kurang sholat berjamaah di imah. Jadi itu ngalak sudah bisa lalaki ke sholat berjamaah ke masjid, bisa melihat kemungkinan kita lalaki itu ngajak berjamaah sholat yang kelawarga. Karena di cukup manusia itu lalaki hebat. Wah, sakala lupa anak pangkat, anus ayat dunia, anus ayat pengajut, nah hebat, sakala lupa hebat, tapi lamun mengantep, anus jadi pemajikan, di anak-anak mata sholat, lapur, mana itu bisa diperdolkan, anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim, kum amkutakum wa ahlikum, nah, raksa anjin, raksa anjin, pemajikan anjin, raksa kali nyakun sholat di anjin, raksa kali nyakun anak-anak anjin, raksa kali nyakun wajar anjin wahai pemerintah. Di sikara sholat, sama belum dua wajah anjin diantap telah diraksa karena sholat. sholat anjil bisa dibunuhkan malaikat Allah kebarengan bin sama jika anjil secara sholat kebarengan bin anak anjil secara sholat kebarengan bin raja anjil anjil secara sholat sholat sokmah dipengker Allahu Akbar sama dengan ibu di dunia sebayalah menjadi ramainya di alam dunianya. Surpain mungkin tadi itu menjadi rame, menerikan Ramadhan ini menjadi rame. Kira-kira selain kasutun karena rukun pakwit lain, rukun kaulit lain, etamah. Nenen imah, nenen, manlamun takbiratul ihona, bener, etak kasut karena rukun kaulit dinasol, dinasolat. Satu kum sholat, ayo rukun kaulit, ayo rukun tahi, ayo rukun kaulit, amal karat satu cindrakin, etamah. Selamat, asal takbir nawe bukan dari Allahu Akbar. Kami sok macam usoli, kemudian berusoli. Soli fadzatuhi arwah rukahati nusuklaki lati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tadi panggilin sebelahna ayat jaman usah usoli. Alimat satu usoli. Allahu Akbar. Mampang itu. Yang dikana dia aribu menemani sholat. Dan kalau menang ke? Menemani sholat sih mas. Ibu lalu namanya sholat, erek sholat ya, kecil, erek sholat ibu. Dulu ayah budak di kuntur, itu apa penjagaan ke dalam budak ya, abis ini ngerawilan peran nyangka sama anak-anak. Menang ke namanya sholat. Menangnya. Itu apa gane, tapi tadi banyak orang main hasil, tak apa ngalisikan bapak erek sholat. Menang, itu namanya sholat. Namun si aku namanya sholat, disolli, padaduri, abarukati, mustaqil, silati, adan, lahi ta'ala. Menang ke? Mula dah ulangan saya mula kaji semua. Kapan bahasa si mana dikira? Abi erek salat, oh, apa terokat? Baru kan Allah menang kau ngomong itu sama salat. Nah, ayu kini disebutkan pemenang ayat tadi. Eh, tak kaya hayat, tak kaya pemenang, tak kaya pemenang, tak kaya pemenang, tak menang ayu kita menang ayu. Abi ayat sholat, ohor, patokah, lalu karena Allah menang ke. Nah ini kita menang ayu tadi. Menang itu. Sabab memeh sholat. Lepi sana weh, kandilan, pengrame. Nusok, ngacau sholat dari sholat. Tek, bekila carakan. Nusara, karak testin kumahasya alias salira. Menang. Nusau jadi ram. Ayam udah jaman jadi. Allah. Allahu Akbar. Dia harus yang menelatih. Papa kita anak. Allahu Akbar. Dia kemarin itu. Sungguh besar. Besar dia ini kami kasihan kehe. Dari semua di dia. Sangat dalam kain mantu. Mungkin weh papa kita anak tak lulusan. Allah. Ini. Nada terima tak nabat takkan taruh pun tak jangan dijalan macam empat mata bakal ibu yang kata kini memang mengkil gengnya balik dan memang bakal mulai angkat kau taman hukum yang makruh bisa tadi kena selapur Allah atau makruh tahin dari puna Allahu Akbar ibu mah pernah kamu latih pernah ngajar kemarin dia Allah ayo ada jeger tak kira-kira hari Allahu Akbar. Dimacak bakal sholat. Ah, abimanda kalau berarti urut penyanyi dangdut sang silah penari jaipongan abimah eret dia weh. Allahu Akbar. Aripan pake hashtag. Katanya di Aripan sing kira-kira menghormat ke presiden bakang weh. Hormat merun pun peng-peng mana? Hah? Merun tu siapa? Berdua. Betul. Teman saya zaman muda itu hormat ke presiden. Nanti kan suku natuan hormat. Nah, oh. Tapi saya zaman hormat. Oh. No. Tidak. Tidak. So. Kembali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Isbat dua istikah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau sama capatian, meter sholat di koto. diwakaf saya tak bila bersolat ya solat par fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا أو رب اغفر لنا كما غفرت لأبائنا وكما غفرنا آمين. Assalamualaikum hampura semua. Bisi Aina malam ini adalah malam terakhir berjamaah sholat isya. Malam ini malam terakhir bagi kita. Bapak nanti semua aku etak kami menikmati malam isya. Hampura bisi salami salilah kami dihukum anjir orang benar dengan akahan dihisi batina bisi subuh hisi ke bapak ini hampura. Mulai sekarang, lagi mengkongsikan kami ke di akhirat. Hampura mana nak kapan majikan saya. Kiraku di malam anu indah, dikala sholat kita dilaksanakan kebarengan sini jadi sholat kina atau waktu lah warga. Bohong rumah tangga yang sakinah melotar warga rumah, namun takkan sholat. Namun takkan sholat, waktu marahnya yang tukul di taman ini, rumah tangga takkan sholat mah, wajul. Tanah, sebuah tanah bisa dikehancuran, dunia bisa dinyakakan, segala rupa akan menahan aset lainnya punya, yang mutara sholat, yang imbang hadir, cek, aku etal salam, na'udhu. Tapi asal bayi butuhkan ojek, balik ojek, assalamualaikum. Man, kesalat kawan. Jangan bapak, kawan-kawan, antosan, tahu, kamar ini berjamaah, sebut, kan bapak capek ini, sesapet. Sesape apalah artinya sape dengan anjen ngerbuan kami sholat bersama luar biasa kapake kuring lagi sobarnya anjen tinggal ke ibu tukang kami pangalat kesabaran tukang dagang buruh tapi yang di corona di yang itu sholat insya Allah sakinah mawaddah warahmah kekuatan sekecil apapun bakal guna harta jadi tinggal di bakal guna apapun sehatnya bakal guna. Salah rumah tangga ibu, ulah rumah ibu, pipihnya hantus, kok? Usalah, ayolah pada rumah dan ayo tatang-tatang di ayolah. Tatang-tatang di ayolah, ayo persiapkan. Ulah mesinkan dosa-dosa, perkara-perkara kekurangan yang biasa kita laksanakan sekarang. Ulah mesinkan kata bahwa di Roma, Roma bo insya. Tetap sakit itu pribadi, kirang-kirang langkung lah apun kan. Awak terkiai hendak pergi ke Kalifales. Mudah-mudahan ayat kuna salam manfaat. Wabil khusus kamu pribadas. Umum kamu itu apa? Wabil khusus kamu dan wabil sarang. Ajan-ajan sarang yang nubi. Luhan semakin kurang istrinya pengmudah-mudahan. Ini menemukan muda sarang nubi. Dengan lemah rumah tangganya. Sunti Tuhan kubis di Al-Barwah. Amin. Sunti Tuhan keselamatan. Amin. Sunti Tuhan kemuliaan. Amin. Sing dipenuhan kepaluhuran pangkat, amin. Sing lancar urusan anak, amin. Sing dipermudah setiap kesulitan anak, amin. Sing sekeluhukan nangkut telinga arantena. Mugi sing ayatina gitu. Fahan pangapura Allah, amin. Allahumma. Allahumma Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.